Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunya wa ad-din Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Ikhwani wa akhwati fillah أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada alhamdulillah wa syukru lillahi azza wa jalla fi hadhihi al-lailah nastati an naltaqiya marratan ukhra. Malam ini kita bisa ketemu kembali di dalam kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah, kajian pembelajaran bahasa Arab yang kita cintai. Tentu narjullaha azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum jami'an lima yuhibbullah wa yardah. Malam ini kita lanjutkan ikhwani wa akhwati fillah pelajaran kita, wa nahnu la nazalu fi dars ar-rabi, kita masih di pelajaran yang keempat. Kita terhenti kepada di dalam pembahasan atau beberapa pertanyaan yang terkait dengan qawaid nahwiyah yang saya lontarkan pada beberapa atau pada pekan yang lalu, beberapa qawaid yang ada dalam pelajaran empat ini. Tentu pelajaran qawaid yang sudah kita pelajari, insyaallah malam ini kita lanjutkan. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, saya akan lontarkan beberapa pertanyaan yang terkait dengan qawaid. Mudah-mudahan antum sekalian, para pendengar dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada, bisa ikut serta dalam kajian ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rangka untuk mengulangi kembali, agar supaya pelajaran yang sudah kita pelajari senantiasa teringat, dan untuk menguatkan ilmu yang sudah kita dapati. Baik, kita langsung saja kembali kita baca nas ini. Baik, mungkin kita persilakan saya sana ya. Ya. Pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan kepada antum semua. Silakan di line telepon 021-823-6543. Dan kajian kita di kesempatan malam ini di pelajaran keempat Darsul Rabi dari jilid yang ketiga. Anda bisa membuka di halaman 41. Dan kami juga akan hadirkan atau tayangkan nas yang terdapat dalam kitab ini di layar televisi Anda. Kita akan terima dari penelpon yang pertama. Silakan untuk membaca kembali nas atau dialog yang terdapat di pelajaran keempat. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah dari Solo. Baik, ahlan ya Ummu. Naam. Tafadhali ya Umm. Iqra'i awalan. Adasul Rabi. Naam. Nuridu an ta'rifa sanijatal istibari syari'i ya Ustaz. Kam ro'saban fi faslina ya Ustaz. Kulukum najihun walhamdulillah. Nahnu masrurun. Hal min rasibin fisul fusul ukhra. Naam. Walakinar rasibina qalilun. Ahsan. Mangka tibu haza ala saburoti. Mana dari wajadnahu maktuban indama dakhonal fasli hasla dakhonal fasla. Ya. Yutrakul faslu maftuhan fayadkhuluhu tulabun min jihatin mukhtalifatin. Madza na'malu fal fuklu maksurun min dahibin ila suqil yauma. Ana zahibun insyaallah. Arsi an asriya faklan zahiban. Naam, wasil ana zahibun insyaallah. Ana zahibun insyaallah. Afwan umum, suaranya pelan sekali. Mungkin bisa diulangi kembali. Ana zahibun insyaallah. Taib. Arsi halo, mohon maaf, kembali pelan sekali, mungkin bisa didekatkan dengan speaker suara teleponnya. Baik. Sampai terputus ya, kita mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Mu Abdillah di Solo. Ya, nanti pada nas anadhahibun insyaallah silakan bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Iya, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Umm Ais di Salatiga. Baik, ahlanya Umm Ais. Nah, ahlan tafadhal ya Umm Ais. Naam. Ana ghaibun. Bagaimana Ustaz? Min lanjutkan. Naam, wasil, lanjutkan. Ana ghaibun insyaallah. Hadza qawlu ghalib. Di tempat saya terlambat ininya, maaf. Ini yang ana zahibun ya? Baik. Naam, sahih. Silakan. Iya. Bismillah. Ana zahibun insyaallah. Arju an tashtariya quflan jayyidan insyaallah. Iqra'il ayatal waridata fid darsi ya 'arifu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ما شاء الله إنك قارئ جيد لم أسمعك تقرأ القرآن من قبل أحافظ أنت نعم ما أنا بغافل عما تعمل يا منصور أرجو أن تسمح لي بالخروج fa inni uridu an azhaba ila an-nasikhi. Naam. La asmah laka bidhalik. La asmahu. Naam, la asmahu. La asmahu laka bidhalika. Ala ta'rifu anna al-khuruj fi athna' ad-darsi mamnu'un? Ana asifun ya ustaz. Atadhkuru al-hadith al-warida fi ad-darsi as-sabiq? Naam. عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما متفق عليه. أحسنت يا منصور. أرجو أن تكون سامعا للدرس وفاهما له. أحسن. طيب انظري السطر satr awal min safha athani warbain halaman 42 tadi satr awal baris pertama masyaallah innaka qari'un jayyidun lam asma' taqra'ul qur'ana lam asma' taqra'ul qur'ana min qablu ahafidhun anta. Baik, soal min qablu, kenapa enggak min qabli? Ini sebetulnya beberapa kali ada pertanyaan ini. Ya, walaupun tidak ada kaedah yang kita bahas ini karena terkait dengan berapa kali pertanyaan yang dilontarkan di idza'ah ini. Ya, saya ingin tanya kembali ini. Min qablu ini apa mabniyun 'ala dhammi. Nah, mabni 'ala dhamm. Kenapa dia mabni? Karena mudhaf ilainya mahdzuf. Naam, ahsan. Karena mudhaf ilainya mahdhuf. Sahih. Jadi masya Allah innaka qari'un jayyidun lam asma taqra'ul Qur'ana min qablu. Nah. Baik. Soal tsani. Fa inni uridu an adhhab ila an-nas arju an tasmaha li bil khuruji fa inni uridu an adhhab ila an-nas. Aina khabar inni? Inna hadha fa inni. Khabarnya. Naam, hadha inna wa akhwata sa. Inna. Yes. Ma amal inna? Apa amal inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Sahih. Taib, aina khabar inna? Khabarnya ilan nasikhi. Ilan nasikhi? Bukan, sebentar. Uridu an adhaba ilan nasikhi. Khabarnya uridu an adhaba. Taib, mana isimnya? Isimnya domir ini mutafil apa? Domir ya mutakallim. Domir ya mutakallim. Sahih. Taib al khabar uridu an adhaba. Apa bentuk khabar di sini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi jumlah dia ini fi mahalli rafa atau fi mahalli nasab atau fi mahalli jar? Fi mahalli rafa'in khabar inna. Naam, fi mahalli rafa'in jumlah fi'liya fi mahalli rafa' khabar inna. Ahsan. Tapi soal thalith. Naam. La asmahu laka bidhalik ala ta'arifu ألا تعرف أن الخروج في أثناء الدرس ممنوع؟ طيب من اسم أنا؟ dan mana khabarnya؟ اسم أنا. اسم أنا الخروج. الخروج. mana khabarnya؟ في أثناء الدرس. في أثناء الدرس. sebentar bukan. خروج. Mamnu'un ustaz. Mamnu'un. Yakin? Bahasanya aku. Iya. Alal yakin? Ragu. Ragu. Sahih, mamnu'un. Karena mamnu'un itu sebagai pelengkap. Oh gitu. Sebagai pelengkap. Kalau fi asna'i dars itu belum sempurna. Keluar di tengah pelajaran, kenapa? Nah, di sini mamnu'un, dilarang. Asal kalimat adalah annal khuruja mamnu'un fi athna'id dars. Jadi keluar, dilarang di tengah pelajaran. Fahim? Fahim. Halo? Naam, hadha ya. Sahih. Baik, barakallah fiqh. Ustaz mau bertanya Ustaz. Iya. Nah, sekarang ganti bertanya ya. Ini apa? Tentang yang surat Al-Kahf itu yang salah tu mi'atin sinina wazdadu tis'a. Kan kemarin kalau kaidah 100 itu kan harus mufrad majrur. Kok ini pakainya sinina gitu Ustaz ya? Baca ayatnya. Itu apa? Salah sumi atin ini nawazdadu tis'a. Salasu mi'atin. Mi'atin, iya. Sinina. Baik, nanti coba saya akan lihat ya. Di ayat berapa itu? Apa pertanyaan yang kedua? Silakan. Iya, pertanyaan yang kedua tentang ini Ustaz. Ulang kembali surat apa tadi itu? Karena saya kurang hafal surat. Al-Kahfi. Al-Kahfi, iya. Atap sama. Kemudian Ustaz, mohon penjelasan ini batasan waktu apa itu masaan yang apa temennya akhwatnya Kana itu yang Amsa sama Akbaha. Itu batasannya dari kapan sampai kapan gitu Ustaz. Taip. Oh gitu ya. Satu lagi Ustaz ya. Hold on. Satu lagi ya. Yang tentang yang apa tadi yang khiwar yang pertama itu. Yang nanti jatah sebentar. Yang ini nuri nuridu anna'ifa nuri anna'an, iya. Natijatal ikhtibari syahriyi. Iya. Itu asyahriyi na'at ya Ustaz ya. Iya, betul. Kok harus memakai ya Ustaz? Oh, gitu. Sudah? Iya. Sudah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Muhais. Di salah tiga, barakallah fik. Soal terakhir itu Asy-Syahri. Nah, kenapa dia pakai ya? Itu dikatakan ya nisbah. Ya nisbah. Karena kata syahr dia bukan kata sifat. Jadi bukan kata sifat. Kalau kata sifat itu adalah isim fa'il, isim maf'ul dan sifatul musyabbaha bismil fa'il. Jadi sifatul musyabbaha, ya kata sifat yang menyerupai isim fa'il, seperti karim, dhaif, qawi. Ini bukan isim fa'il. Kalau isim fa'il timbangannya atau wazannya sudah baku, sudah tertentu. Kalau dia fi'il sulasi adalah timbangan fa'il. Nah, fa'ilun itu isim fa'il. Sementara karim padahal dari fi'il karuma, tiga huruf. Dia tidak ada isim fa'il. Kalau isim fa'il, timbangan fa'il. Karim enggak ada. Yang ada adalah karim. Ini dikatakan sifatun musyabbaha. Nah, wasaf, sebenarnya istilah wasaf adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifatun musyabbaha. Ini yang bisa dijadikan kata sifat. Nah, adapun kata yang bukan kata sifat, kalau dijadikan sebagai na'at, maka dia harus memakai ya musyaddada, ya tasydid. Ya tasydid, itu dikatakan ya nisbah, seperti syahr. Jadi dijadikan sifat adalah syahriyun. Jadi syahri. Sama dengan nama negara Mesir. Nah, kalau dia dijadikan kata sifat, Misri. Hadha rajulun Misriyun. Hadha rajulun Misriyun. Sekaligus dia menunjukkan sebagai warga negara. Nah, ini katakan ya nisbah. Nah, demikian juga ikhtibarun syahriyun, ujian bulanan. Baik. Nah. Batasan tentang asbaha dan amsa. Oh iya, dari sisi waktu. Ya, asbaha itu dari tentu dari tulu'ul fajar, ya, dari terbitnya matahari. Nah, sampai antara terbit fajar sampai waktu yang dikatakan nanti duha, ada nanti adha. Nah, adha itu waktu duha. Nah, nanti ada dhalla. Dhalla itu waktu siang. Iya. Adha ya tentu waktu duha sampai sebelum zuhur. Kalau dhalla itu adalah waktu istimrar di waktu siang. Sekedar amsa itu tentu waktu sore, ya lebih kurangnya setelah asar sampai malam. Nah, itu katakan masa. Masa itu sore juga dikatakan, malam juga dikatakan sore. Iya. Walaupun ada istilah khusus lail, ya. Nah, juga ada bata. Bata ini khusus malam. Jadi sore enggak masuk. Jadi bata itu fi waktu al-lail. Demikian guys, batasan-batasan waktunya. Nah, dan pertanyaan tadi. Ya, batasnya lebih kurang apa? Lebih kurang demikian. Iya, nah, kembali kepada urf ya. Sahih. Pada kaidah fi kafihim 300 sinina. Kaidah nanti coba ana lihat ya. Iya. Kembali kita akhirkan itu, pertanyaan ya, dari Ummu Ais yang pertama. Kita lanjutkan terlebih dahulu ya Ummu, terkait dengan pembacaan nas kita. Bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja, silakan di 0218236543. Nah, silakan, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Taib, silakan. Halo. Ya, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang baru bergabung dari pelajaran ke-3 di pembahasan durusul lughah ini. Anda bisa membuka kembali pelajaran yang ke-4, jilid ke-3, pelajaran yang ke-4 di halaman 42, 43. Silakan. Baik, halo. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin ikut berinteraktif dalam pembahasan ini dan bisa membaca, dan kemudian akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan kaid atau kaidah yang ada di nas di pelajaran keempat ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Mikyal, Ustaz, dari Kediri. Ta'ala ya Umu Mikyal. Ya. Ada bukunya ya Umu? Iya. Alhamdulillah. Tayib, jilid ketiga silakan dibuka di halaman 41-42. Iya. Iqra'i min as-safha ats-tsani wa arba'in. Coba halaman 42. Masyaallah dari sana. Qala al-mudarris masyaallah. Oh iya. Al-mudarris masyaallahu. Innaka qari'un. Innaka qari'an jadidan. Innaka qari'un. Innaka qari'un jadidun. Jayidun. Naam. Oh, maaf ya. Afan Ustaz. Jayidun. Qari'un jadidun. Lam asma'uka. Jayidun ya Umu. Qari'un jayidun. Oh, innaka qari'un jadidun. Bukan jadidun, jayidun, jayid. Innaka qari'un jayidun. Naam. Lam asma'uka. Lam asma'ka. Lam asma'ka taqra'ul Qur'ana min qablu. Ahafidun anta arif. Naam, al-mudarrisu, ma'ana bighafilin amma ta'malu ya mansuro, ya mansuru, mansur. Arju antas maha, arju antas mahali bilhuruji, fa inni uridu an adhaba ilan, ilan nasihi. Al-mudarrisu, la asmahu laka bidhalik. Ala ta'rifu annal huruja fi atna iddarsi mamnu'un. Mansur, ana asifun ya ustadu. Naam. Lanjut Ustaz. Yeah. Naam, wasili, sambung. Oh, yeah. Lanjutkan. Ya, yeah. Al-mudaris atadhkuru al-haditha bil-warida fiddarsi sabiki. Naam. Ansahli ibni Sa'di anin nabiyyi qala anna waka anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Iya. An Sahli bin Sa'idi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ana wakafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara bisababati wal wusta wal farrah wal wafarraha wafarraja wafarraja bainahuma muttafaqun alaihi. Al mudarris ahsanta ya mansuru arju an takuna sami'an lidarsi wa fahiman lahu. Baik, ahsanti. Tapi soal al-mudarrisuna la asmahu laka bidzalika ala ta'rifu anna al-khuruja fi athna'i ad-darsi mamnu'un. Ini pelajaran yang cukup lama, yaitu kenapa di sini anna bukan inna, hamzah maftuha. Kenapa enggak inna? Innal khuruja, anal khuruja ini ya Ustaz? No. Ya. Ala ta'rifu anna? Oh. Annal khuruja. Kenapa tidak inna? Mohon maaf Ustaz, belum belum sampai sini Ustaz. Oh, ini pelajaran lama ini nih. Baru mengikuti belum lama Ustaz. Oh iya, tapi kita akan tangguhkan itu. Selanjutnya, atadhkurul haditsal warida, muqirab al warida sebagai apa? Atadhkurul al warida ini maf'ul bih ya Ustaz. Maf'ul bih? Iya. Apa? Al haditsah sebagai apa? Atadhkurul haditsa mohon maaf Ustaz, masih belajar Ustaz. Gimana? Ya mohon maaf Ustaz, masih belajar. Iya. Ya, suaranya kurang tidak tahu. Oh iya iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Mama Mikhail, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi bacaannya. Alhamdulillah. Iya. Baik, ya, kami sarankan kepada Mama Mikhail untuk mengikuti kembali pelajaran jilid keduanya insyaallah ya Umi, ya, bersama Ustaz Hamzah Abbas setiap Kamis malam. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Ya silakan, masih dinas yang sama di pelajaran keempat ini dari jilid yang ketiga. Silakan. Halo. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Alhamdulillah bisa masuk kembali. Silakan. Iya. Soal pertanyaannya kembali tadi, kenapa dibaca anna ala ta'rifu anna al-khuruja bukan inna? Safha asani warba'in halaman 42 qala Mansur. Itu baris yang kelima dari atas, satrul khamis, arju an tasmaha la afwan as-sadis baris keenam, la asmahu laka bidzalik ala ta'rifu anna al-khuruja. Isim fa'il Ustaz. Kenapa? Isim fa'il. Kata-kata anna yang saya tanya adalah anna hamza maftuha, kenapa enggak hamza maksura, kenapa enggak dibaca inna? Kenapa harus anna di sini? Ada alif lam, Ustaz. Alif lam di mana? Al-khuruja. Bukan, maksud itu hamzahnya. Kenapa hamzahnya baris fathah di sini? Kenapa tidak inna? Innal khuruja. Ini pelajar cukup lama ya. Lupa Ustaz. Lupa ya. Iya, enggak apa-apa. Baik, fi athna ad-darsi. Kenapa ad-darsi dibaca di sini? Baris kasrah. Ada huruf jar fi. Hah? Fi athna ad-darsi. Kata-kata ad-dars bukan kata athna-nya. Fi athna ad-darsi. Ad-darsinya. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah iya betul. Mudhaf ilaih. Terus qala al-mudarris atadhkurul hadits al-warida, hadis sebagai apa di situ? Maf'ulun bi. Maf'ul bi al-warida. Na'at dari haditsa. Na'at. Kalau ini as-sabiqu aw as-sabiqatu sabiqi? As-sabiqi. Kenapa sabiqi? Karena na'at dari ad-darsi. Jayid, na'at daripada ad-darsi. Ahsant. Baik. Kemudian ahsanta ya Mansur, arju an takuna sami'an. Sami'an, kenapa dia mansub di sini? Karena sebagai khabar kana. Khabar kana. Mana isim kananya? Aku. Takuna, takuna isim kana takuna. Dhamir mutasir anta. Dhamir mustatir takdiruhu? Takdiru anta. Anta. Betul. Wa fahiman, fahiman. Fahiman ataf dari sami'an. Sahih. Fahiman ataf kepada sami'an. Tapi kembali kepada tadi, karena ini terakhir ini terkait dengan pertanyaan Nahu. Nah, kenapa dia anna ini? Karena anna di sini dia sebagai posisi sebagai maf'ul daripada ta'rif. Nah, sedangkan fiilnya bukan fiil qala yaqulu atau alqaul. Jadi fiilnya bukan fiil qala yaqul. Kalau fiil qala yaqul mesti inna, qala inna, yaqulu inna. Nah, dia sebagai annal khuruja anna di sini posisi sebagai menempati maf'ul. Maf'ul. Ya, daripada ta'rif. Makanya hamzah maftuha. Nah, ala ta'rifu anna. Nah, ini coba dibuka-buka kembali ya. Ini pelajaran anna, inna ini di jilid yang pertama kalau tidak salah ini. Ya, karena jadi sudah lama betul. Iya. Buka dari anna ya Ustaz. Iya, maf'ul bih. Itu posisinya sebagai apa? Menempati posisi maf'ul bih. Iya, artinya apa? Isim anna serta khabarnya menempati apa? Maf'ul bih. Dari kata ta'rifu. Sedangkan fi'il ta'rifu bukan fi'il qala. Kalau fi'il qala yaqul mesti inna. Nah, ahsan barakallahu fik. Tafik barakallahu. Saya kembali khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung masuk kepada tamarin latihan. Nah. Dan awal setelah itu kita kembali ke nas untuk diterjemahkan. Baik, langsung saja kita berikan kembali kepada pemirsa dan pendengar radio TV Roja. Anda bisa menjawab di tamarin latihan-latihan yang terdapat di pelajaran keempat. Kita akan mulai dari latihan pertama sampai seterusnya di 0218236543. Dan Anda juga bisa sampaikan jawaban melalui pesan singkat di 0813177-7645-43. Kita angkat untuk penelpon yang selanjutnya, silakan. Taib, halo. Ya, silakan di 0218236543 di halaman 43 di latihan yang pertama, silakan. Dan latihan yang pertama ini terkait dengan nas yang baru saja kita baca ya, jadi Anda mungkin bisa melihat atau mereview kembali, membaca kembali bacaan nas yang tadi kita simak bersama. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan saya di mana? Abu Nuruddin. Ahlan ya Abu Nuruddin. Dari mana? Bekasi. Baik. Ya, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ma'akal kitab ya? Abu Nuruddin? Ma'akal kitab? Ma'akal kitab. طيب معي كده وتشاهد التلفاز؟ نعم. أحسن. طيب ممكن تراني في شاشة؟ أبو نور الدين مهنا. ممكن فلو مسواراتي في الراديوية ديكتير كان دلو. ده فيدباك. تكاب فيها تلفون ساجة. بيال بيجلا سوارانية. طيب ما شاء الله. Terputus Abu Nuruddin di Bekasi. Kita berikan kesempatan kembali bagi antum, silakan menghubungi kembali di 0218236543. Dan bagi pemirsa dan pendengar yang lain yang ingin mencoba ya dan membaca nas terdapat yang terdapat di latihan pertama, silakan. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Fatimah? Dan Ummu Hanif. Ummu Hanif, saya mohon maaf. Silakan. Tamarin. Naam. Ajib 'anil as'ilatil آتيتي. واحد. ماذا أريد الطلاب؟ ماذا؟ أعيد القراءة ولن قبلي. نعم. واحد. ماذا أراد الطلاب أن يعرفوا؟ نعم. طيب ما الجواب؟ أراد الطلاب أن يعرفوا نتيجة الاختبار الشهري. نتيجة أو نتيجة؟ نتيجة الاختبار الشهري. نعم صحيح. أراد الطلاب أن يعرفوا نتيجة الاختبار الشهري. نعم. طيب سؤال ثاني. الثاني. أرسب أحد في هذه الفصل في هذا الفصل؟ لا كلكم ناجح والحمد لله. Kenapa bisa jadi mukhatab itu kullukum? Ya. Kalau di hiwar, kalau di nas itu hiwar, dia langsung yang berbicara. Yeah. Ini kalau kita terjemahkan kan apakah seseorang ada gagal dalam. Naam. Arasaba ahadun fi hadzal fasli? Naam. Apakah ada seseorang, adakah seorang yang gagal di kelas ini? Ya, enggak bisa kita jawab kullukum najihun. Oh, gitu Ustaz ya. Iya. Ini kan kita menjawab pertanyaan ada di sini berarti adalah orang yang gaib. Kalau dari hiwar itu dia langsung berbicara si mukhatab dengan mutakallim. Idan kaifan nujib? Bagaimana jawabnya? Arasaba ahadun fi hadzal fasli? Naam. Halo? Naam. Jawab. Jawab? La ahada rasaba. Oh, gitu. Iya, la ahada rasaba fi hadzal fasl. Jadi mana la ahada? Tidak seorang pun yang gagal di kelas ini. Oh, naam. Naam. Baik, ahsan, barakallahu fik. Wafik, barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ummu Hanif, dua pertanyaan telah dijawab. Ada dua pertanyaan kembali, silakan. Kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Muhsan, baik. Silakan. Cobain Ustaz. Namo Salis. Manilazi qara'al ayatu. As-sawt hadha ghair wadih. Manilazi qara'al ayata. Naam, manilazi qara'al ayata. Al-jawab? Al-jawab yaqra'ul ayat, yaqra'ul ayata. Arif. Alladhi qara'al ayata. Arifun. Sahih. Baik, soal الذي بعده. Wa madza qala lahu al-mudarris? Naam, wa madza qala lahu al-mudarris? Qala al-mudarrisu. Naam, qala lahu al-mudarris. Qala al-mudarrisu. Yaqra'u jahidan. Hah? Kaif? Yaqra'u jahidan. Naam Ustaz. Al-jaw qala lahu al-mudarris innaka qari'un jahidan. Jayyidun. Jayyidun. Iya. Qala lahu al-mudarris innaka qari'un jayyidun. Bisa kalau kita pakai innaka, kita anggap mudarris ini mengatakan secara langsung atau pakai gaib, bisa qala lahul mudarris innahu qari'un jayyidun. Mafhum? Halo? Naam Ustaz. Hah? Ummu Ahsan, eh? Naam Ustaz. Jadi mal jawab? Al jawab qala lahul mudarris, qala lahul mudarrisu innaka innaka qari'un jayyidun. Nah, iya. Arba'a Ustaz. Baik, arabi? Arabi. Man alladhi arada an yakhruja min al-fasli? Iya. Yakhruju min al-fasli Mansur. Mansur alladhi arada an yakhruja min al-fasli Mansurun. Sahih. ثم اسمح له المدرس اسمح اسمح هنا ها هنا استفهام اسمح له المدرس بالخروج نعم اسمح له المدرس بالخروج apa yang diinginkan guru الجواب لا iya لا lam yasmah, lam yasmah, lam yasmah, lah, iya pakai lam karena pertanyaannya adalah fi'il madhi asamaha, makanya pakai lam, lam yasmah karena lam itu menafikan masa lampau. Jadi lam yasmah lahu bidzalik, berarti dia masuk ke fi'il mudhari Ustaz. Kenapa lam masuk ke fi'il mudhari Ustaz? Oh, iya, memang lam itu masuk pada fi'il mudhari, tapi menafikan masa lampau, iya. Jadi lam itu masuk fi'il mudhari, tapi menafikan masa lampau. Naam Ustaz. Lam yasmah laka bidzalik. Makanya lam itu dikatakan harfu jasmin wa qalbin. Masih ingat dulu? Lam ini dikatakan harfu jazmin wa qalbin. Kenapa dikatakan qalbin? Dia membalikkan waktu zaman sekarang dibalik menjadi waktu zaman lampau. Karena dia menafikan masa lampau. Lam yasmah bidlahu bidzalik. Makanya dalam Al-Qur'an lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Afan, Ustaz, syukran. Ya, afan, masyaallah. Ahsanti. Barakallahu fik. Baik, jazakallahu khair Mu Ahsan, sudah dijawab. Dua nomor, nomor 3, nomor 4. Barakallahu fik ya Mu Ahsan. Baik, saya akan berikan beberapa pertanyaan masih terkait dengan nas. Iya, as'ilah minni ini. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, ada beberapa pertanyaan kembali yang akan ditanyakan oleh Ustaz terkait dengan nas atau hiwal yang terdapat di pelajaran keempat. Silakan Anda bisa menghubungi kami kembali. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Ya, baru, bagi antum yang baru bergabung dalam pelajaran kita di kesempatan malam ini, pada latihan yang pertama, silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man mana? Ummu Fatimah, Ustaz. Baik, Ummu Fatimah. Baik, ajibi. Man zahibun ila suq? Ghalib, ya. Ghalib. Naam. Jadi, al-jawab ghalibun zahibun ila suq. Ila suq. Baik. Man alladhi la yahtamu bid-darsi? Man alladhi la? La yahtamu bid-darsi. La yahtamu. La yahtamu, ah, apa sudah dia? La yahtamu, tidak memperhatikan. Alladhi la yahtamu mansur. Naam. Alladhi la yahtamu bid-darsi. Bid-darsi mansurun. Jadi? Naam. Man alladhi ta'ajjaba biqira'ati 'Arif lil Qur'an Karim? Alladhi ta'ajjaba bil qira'ati Man alladhi ta'ajjaba biqira'ati 'Arif lil Qur'an Karim? Man alladhi ta'ajjaba alladhi ta'ajjaba lil qira'ati 'Arif al mudarris. جيد الذي تعجب بقراءة عارف للقرآن الكريم المدرس طيب من ذكر الحديث الذي ذكر الحديث من ذكر الحديث منصور الذي ذكر الحديث منصور saya enggak pakai kata الذي di sini من ذكر الحديث ذكر الحديث Mansur. Mansurun dhakar al-hadith. Al-jawab Mansurun dhakar al-haditha. Ahsanti, barakallah fik. Rafik, barakallah, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Fadim. Nah, akan na'ti ila terjemahani. Ya, an terjem hadhal dars ini. Kita persilakan. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Roja. Dan bagi Anda yang mungkin belum sempat atau belum bisa masuk, silakan di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ummu, di mana? Ummu Hasanah. Ummu Hasanah, ya. Di mana? Ya. Di Cilandak. Ahlan ya Ummu, sudah ada bukunya? Bukunya belum ada. Baik, Ummu melihat televisi? Ya, saya enggak, belum punya. Baik. Ya, saya udah pesan tapi sama sekarang belum dikirim. Oh baik, nanti kita akan sampaikan ke bagian pengirimannya Umu. Dan bisa di SMS-kan kembali nomor atau alamatnya di 081317776543. Jazakallah khair ya Umu Hasanah. Baik, para kalafik, kita berikan kesempatan berikutnya untuk membaca nas dan juga menerjemahkan nas yang tadi kita baca. Silakan dibaca kembali dan diterjemahkan. Baik, halo. Iya, kami berikan kesempatan kembali. Halo, Fadl. Terputus. Bagi Anda ingin atau ingin baru bergabung dan baru mengikuti pelajaran kita dalam pembahasan bahasa Arab jilid ketiga, Anda bisa melihat kembali bukunya di pelajaran keempat masih dalam hiwar dan Anda bisa membaca serta menerjemahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib ya Ummu Fadl, silakan. Yang mana Ustaz, dari atas Ustaz? Min al-awwal, dari awal. Ad-darsur rabi, pelajaran keempat. Turidu an na'rifa natijatal ikhtibari syahriyi ya Ustaz. Kami ingin mengetahui hasil ujian bulanan ya Ustaz. Nah Ustaz, kam rasiban fi faslina ya Ustaz, berapa orang yang gagal di kelas kita wahai Ustaz? Kullukum najihun walhamdulillah. Kalian semua lulus dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi fi faslina, ini nah itu bisa diterjemahkan kami, bisa diterjemahkan kita. Tapi lihat konteksnya di sini, ini lebih tepat dikatakan apa? Kami. Karena guru enggak masuk sebagai mahasiswa. Atau siswa. Jadi kam rasiban fi faslina ya ustadzu? Berapa yang gagal di dalam ujian di kelas kami? Di kelas kami, Ustaz. Naam. Hai Ustaz. Naam. Lanjut Ustaz. Iya. Nahnu masrurun. Kami senang. Hal min rasibin fil fusulil ukhra? Apakah ada yang gagal di kelas yang lain? Naam, walakinnani rasibina qalilun. Ya, akan tetapi sedikit yang gagal. Man katibu hadza 'ala sabura? Siapa yang menulis di atas papan tulis? Ulang kembali. Catatan siapa yang yang katibu? Apa arti katibu? Katibun itu tulisan Ustaz. Yang menulis kan? Nah. Kalau tulisan kitabah. Kitabah, katibun. Siapa man yang man katibu hadza 'ala sabura? Man katibu, siapa yang menulis gitu Ustaz? Iya, hadza apa arti hadza? Ini. Ini diterjemahkan itu. Ini maksud apa? Ini itu tulisan yang ada dalam papan tulis. Siapa yang menulis ini di atas papan tulis? Nah. Mana dri? Saya enggak boleh pakai atas, di papan tulis saja. Di papan siapa tulis. Yang menulis siapa ini yang di menulis papan tulis? Iya. Mana dri? Kami tidak tahu. Iya. Wajadnahu maktuban indama dakhalnal fasla. Kami mendapati maktuban, tulisan. Kami mendapati tulisan indama saat kami masuk ke dalam kelas. Yutroku. Mana kamar? 6 Ustaz. Masuk apa? Kelas, iya. 6 Ustaz. Yutrakul faslu maftuhan fayadkhuluhu tullabun min jihatin mukhtalifatin. Kelas ditinggalkan dalam keadaan terbuka. Fayadkhulu, kemudian masuk para pelajar dari jurusan yang berbeda. Jihad arah itu, bukan jurusan. Maksud jurusan apa? Jurusan itu. Bukan jurusan perkuliahan ya? Oh gitu. Iya. Dari arah dari. Dari berbagai arah. Ya mungkin ada dari depan, maksudnya ada gitu. Dari. Oh dari samping. Ini bukan iya. Jurusan baik kesan. Baik, masya Allah. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, mubarakallah fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Bagian yang baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman 41, 42, pelajaran yang keempat di jilid ketiga ini. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Umair, di Ciledug. Baik, ya, Umair. Masyaallah. Naam, tafadhali. Al-an al-mudarris. ماذا نعمل القفل مكسور apa yang kami buat karena kuncinya rusak. Hal min kata mudaris, mudaris berkata berarti kita berarti ya. Iya. Kes lah. Di sini berarti nak mal lebih tepat dari apa kita karena mudaris bersama dengan siswa. Nah, ماذا نعمل apa yang dapat kita lakukan? Oh kita. Apa yang dapat kita lakukan karena kunci telah rusak. Hal min zahibin ila suqil yauma. apakah yang ada yang akan pergi ke pasar hari ini? Ana dhahibun insyaallah. Saya akan pergi insyaallah. Aju antasyariya kuflan jayidan. Saya harap engkau membeli kunci yang baru. Insyaallah. Jika Allah menghendaki. Iqra'il ayat al-waridata fid darsi ya 'arif. Bacalah ayat yang tercantum pada pelajaran ya 'arif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma juz'an jazaan bima kasaba. Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah. Apa? Ulang kembali. Dan pencuri laki-laki, Ustaz. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka, tangan keduanya sebagai balasan dari apa-apa yang mereka berdua kerjakan. Masya Allah, innaka qari'un jayyidun. Masya Allah, mama. Masya Allah ini untuk kata apa, ungkapan kagum ya? Iya. Ya. Ya, artinya apa? Jadi bahasa kita enggak ada sepadannya. Kalau udah tinggal letering itu Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Tapi ini ungkapan untuk kagum. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Punya engkau pembaca yang bagus. Lam asma'ka taqra'ul Qur'ana min qabl. Hafizun anta. Saya belum mendengarmu membaca Qur'an dari dulu. Apakah sebelumnya? Sebelumnya. Apakah engkau seorang hafiz, seorang penghafal? Naam. Ma ana bighafilin amma ta'malu ya mansuru. Saya tidak lalai atas apa-apa yang kau kerjakan ya Mansur. Tidak lalai, maksudnya tidak lengah ya. Tidak, ya tidak lengah. Ya, saya tidak lengah apa yang kau lakukan wahai Mansur. Baik. Barakallahu fik. Nah, barakallahu ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Umair. Di Syaladuk. Jazakallahu khair ya Ummu. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di line telepon 021-823-6543. Iya, silakan di hiwar yang keempat, pelajaran keempat ini. Fadhal. Halo. 4 bulan insyaallah. Halo, 4 bulan insyaallah. Baik, Masya Allah, terputus sambungan teleponnya dan tidak jelas suaranya. Silakan bagi Anda yang bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan bahasa Arab ya, kami khususkan di kesempatan malam ini. Ya, silakan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man? Ya. Ya Ustaz. كيف نتعلم بلغتنا العربية جيدا؟ ما اسمك الكريم؟ طيب، هلو. Tampaknya ada terputus suara teleponnya tidak. Ya, mohon maaf kepada bapak yang baru masuk, mungkin bisa menghubungi kembali pak di line telepon 021-823-6543. Tapi yang berikan kesempatan kembali di malam ini, Anda bisa menghubungi di pembahasan dan pelajaran keempat, jilid yang ketiga. Tapi halo. Halo. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, halo. Tampak kita terputus kembali. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung membaca nas di pelajaran keempat halaman 41 dan 42 dan menterjemahkan dari hiwar yang terdapat di pelajaran ini. Silakan. Baik, halo. silakan. Assalamualaikum. Fadhil sudah masuk. Iya. Dan bagi anda yang ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaan via pesan singkat di 08131777 7675 43. Baik. Halo. Iya, silakan. Baik, mungkin terkait dengan kaidah yang terdapat di pelajaran ini saja. Tadi disebutkan ya, tentang masya Allah tidak ada padanan kata. Iya. Dalam bahasa kita saja. Ya, wallahualam, saya belum dapatkan apa sepadannya ya. Ini yang jelas ini ungkapan kata kagum ya. Iya. Juga ini sering juga kita memakai kata ini ya ketika kita kagum ya. Masya Allah, hebat. Iya. Atau mungkin hebat gitu ya. Nah. Iya. Yang jelas ungkapan untuk kekaguman. Dan apakah bisa digunakan juga untuk sesuatu yang buruk, Ustaz? Karena ini sebagian juga kurang tepat ya, masya Allah ini kurang tepat untuk dikatakan hal-hal yang enggak bagus. Justru apa? Ma la haula wala quwata illa billah. Itu yang harus diungkapkan. Iya. Bukan masya Allah. Subhanallah, jazakallah. Dan ini faedah bagi kita, bagi para pendengar yang mungkin terkadang kita mengungkapkan sesuatu yang buruk dengan ungkapan masya Allah, ternyata dari sisi penggunaan dan tata bahasa Arab tidak tepat. Iya, betul. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Bagi anda yang belum bisa bergabung atau yang sudah bergabung ingin mencoba kembali, ya kami persilahkan membaca nas dan juga menerjemahkan di hiwar yang keempat, pelajaran keempat di malam ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak di mana? Dari Abu Taufik di Ponorogo, Sultan. Taib. Naam, tafadhal ya Abu Taufik. Nah. Tayyib, tafadhal iqra. Walakin ma indi kitab. Ma indaka kitab? Tayyib, tushahid tilfas am la? Naam, ya. Tayyib. Naam, Mansur hada. Mansur. Naam, Mansur. Arju. Ana ati ya ustaz. La, fawq hada, fawq qalilan. Ya. Arju an tasali بالخروج فإني أريد أن أذهب إلى الناتخ. saya ingin أن تسمع. Mana arju? Arju, saya menginginkan. Saya harap. Saya Raja harap. Arju. Naam, saya harap. Saya harap أن تسمع لي. Untuk apa makna antasmah? Antasmah apa makna sebenarnya? Tasmah li, bimana ajazali, memperbolehkan. Oh ya. Iya, saya harap kau perbolehkan. Memperbolehkan saya untuk karena sesungguhnya. Perboleh apa? Memperbolehkan saya keluar. Berkur, ya keluar. Karena sesungguhnya saya ingin keluar. Ingin pergi? Adhab, an adhaba, ingin pergi. An adhaba. Ya. Ingin pergi. Ya. Ila nasikh ke apa makna? An nasikh. Enggak tahu an nasikh. Ini nasikh, nasikh orang yang tukar apa pengetikan, banyak pengetikan kitab atau pengetikan makalah. Oh, ya, ini ya. Kata an-nasikh. An-nasikh. Naam. Naam. La asmahu laka bidzalik. Saya tidak. Ma makna asmah? Tadi at-tasmah itu apa tadi? Sudah ada di atas tadi. Ya. Saya tidak memperbolehkan. Memperbolehkan kamu ya. Untuk melakukan hal itu. Iya. Maksudnya apa? Keluar itu maksudnya. Bidzalik dzalik isyara ini kembali pada az-zahab keluar. Naam, naam. Iya. Khuruj ini. La asmahu laka bidzalik. Jadi saya enggak memperbolehkan kamu keluar. Nah, ya, kita terjemahkannya maksud dzalika itu kan keluar maksudnya. Iya, ya, Ustaz, insyaallah. Terus? Ala ta'rifu أن الخروج في أثناء الدرس ممنوع. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya keluar pada pertengahan pelajaran itu dilarang? Iya, masya Allah. Ana asif, Ustaz. Kasihan sekali, ya Ustaz. Mana asif? Asif, bukan kasihan ya? Bukan, ana asif, artinya bimakna maaf. Oh maaf. Naam. Oh, ya. Ana mu'tadhir. Ana asif ya Ustaz. Ya, saya mohon maaf. Iya, saya mohon maaf wahai Ustaz. Itu mungkin bahasa kita lebih tepatnya, iya. Iya. Atadhkurul hadits al-warida fi ad-dars as-sadiq? Apakah kamu menyebut? Iya betul, dzakar yadzkur menyebutkan. Maksudnya apakah kamu bisa menyebutkan hadis? Dzakar yadzkur menyebutkan. Apakah kamu bisa menyebutkan hadis? Iya. Yang berkenaan dengan yang terdapat al-waridai fid dars sabiq, yang terdapat di pelajaran sebelumnya. Di pelajaran yang lalu, iya. Naam. As-sabiq yang lalu. Naam. عن سهل بن سعد بن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Sahal bin Sa'd dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata qala qala sallam bersabda Nabi bersabda iya ana wa ka filul yatimi fil jannati hadza saya bersama dengan anak yatim di mana kafil yatim abdi kafil wa kafil naam kafil ana wa kafil yatim bersama apa berapa atau berapa tempat bukan yatim anak yatim kalau kafil kafil adalah orang yang mengasuh. Mengasuh anak yatim. Ya, termasuk makna kafil ada yang membiayai anak yatim. Ya, menjaga anak yatim. Ada kafil. Jadi saya dan orang yang mengasuh anak yatim fil jannati. Fil jannati dalam surga. Hakadha. Mana hakadha? Mana hakadha? Seperti ini. Nah, seperti ini, betul. Hakadha seperti ini. Wa ashara bisababati wal wusta. Wal wusta. Dan beliau mengisahkan dengan jari telunjuk. Iya. Dan jari tengah. Dan jari tengah. Jadi beliau tu Nabi memberikan apa? Isyarat. Isyarat. Nah, dengan telunjuk dan dengan jari tengah. Jari tengah. Wa farraja bainahuma dan Nabi merenggangkan keduanya. Iya. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Ahsanta ya Mansur. Engkau benar ya Mansur. Bagus wahai Mansur. Bagus wahai Mansur. Arju an kuna sami'an lidarsi wa fahiman wa taliman lahu. Lahu, iya. Saya ingin kamu. Saya berharap kamu menjadi pendengar. Iya, mendengar terhadap pelajaran. Nah, saya berharap kamu mendengar pelajaran dan memahaminya. Sahih, masya Allah. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Khana, barakallahu fik. Baik, gitulah lebih kurang ya terjemahannya. Nanti persilakan masing-masing terjemahkan lagi. Iya. Baik, kita cukupkan terjemahkan itu. Iya. Di mana? Nawasil ila. Baik. Naam, al'an na'ti ila at-tamrin ats-tsani, latihan yang kedua. As-sariqu ismun yadullu ala man qama bis-sariqah wa huwa mushtaqqun min saraqa yasriqu wa yusamma isma'ilin wa yusamma fa'ilin. Ismul fa'ili ismun masughun lima waqa'a minhu al-fi'lu wa huwa ala wazni fa'ilin nahwu alimin jahilin dhahibin. Baik, kita persilakan sahisan ya kepada para pendengar maupun para pemirsa TV Raja untuk membaca latihan yang kedua ini. Baik, alhamdulillah pendengar dan pemirsa TV Raja, kita masuki tamrin latihan yang kedua. Silakan, kita berikan kesempatan bagi antum atau bagi anda untuk membaca latihan yang kedua ini dan juga menerjemahkan mungkin saja sekaligus dalam memahaminya. Taib, halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Arsyad di Gandangan. Di Gandangan, Bapak? Di Gandangan. Gandangan. Di daerah mana? Kalimantan Selatan. Taib, ahlan. Pak Arsyad. Ahlan wasalam, silakan. Tafadhal ya akhul karim. Iqra. Naam, ats-tsani. Ingat-ingat. Ya. Sariqu ismun yadullu ala man qama bis-sariqati. Wa huwa mustaqbun min saraqa yasriqu wa yusamma fa'ilin. Ismul fa'ili ismun masughun lima waqa'a minhu al-fi'lu. Wa huwa ala wazni fa'ilin nahwu alimin jahilin zahibin. Masyaallah, ahsant. Tapi mungkin tuterjem, bisa terjemahkan? Persilakan. Insyaallah. Tafadhal. Kata as-sariqu jaid merupakan isim atau kata yang menunjukkan atas orang yang melakukan pencurian. Ahsan. Nah, idza qama bi, nah ini harus diperhatikan. Kalau qama bi bimakna amila au adda. Jadi qama bi bimakna amila au adda, melakukan. Kalau qama faqat bimakna waqafa. Ya, berdiri. Ya. Ahsan. Ya. Wasil, lanjutkan. Wa huwa mustaqbun kata as-sariq. Ya, huwa kembali pada isim. Diambil dari kata isim atau asarik, iya. Isim tersebut diambil dari kata saraqa yasriku. Nah, mustaqun min saraqa yasriku. Apa artinya? Mencuri. Arti mustaqun? Mustaqun diambil. Iya, diambil dari kata saraqa yasriku. Saraqa. Saraqa. Lisa saraqa, tapi saraqa. Yasriku. Yasriku, iya. Wa yusamma fa'ilin, dan dia dinamai dengan isim fa'il. Betul, isim fa'il, isim menunjukkan apa? Pelaku. Pelaku. Isim fa'il adalah isim atau nama yang di ambil dibuat. Nah, atau dibuat sagha yasukh masughun dibuat dibuat bagi sesuatu yang terjadi daripadanya sebuah perbuatan. Jayid, ya, terjadi darinya perbuatan. Berarti perbuatan. Dia pelaku. Iya. Wa huwa ala wazni fa'ilin. Dia dibentuk atas kata ini. Kata ini dibentuk atas pula. Fa'ilin. Fa'ilin. Iya. Jadi kata ini arti isim fa'il. Isim fa'il dibentuk atas timbangan. Atas timbangan. Arti tewazan itu timbangan atau acuan. Acuan. Acuan fa? Fa'il, kata fa'il. Fa'il. Nahu, contoh? Seperti alimin. Alimin. Min alima ya'lamu. Ya, betul. Apa arti alim? mengetahui, orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui atau orang alim. Iya. Jahilin. Iya. Min jahula yajhulu. Apa artinya? Orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Ya. Dahibin. Dahaba yadhhabu. Iya, dahaba yadhhabu. Jadi apa artinya? Orang yang pergi. Iya, jadi alimin dari kata alima ya'lamu, alim. Jahilin daripada kata jahila yajhalu. Yajhalu. Naam, jahil. Orang yang dahibin dari kata dhahaba yadhhabu, dhahib. Ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, ketika kita membuat isim fa'il dari sulasi mujarrad. Iya, betul, sulasi mujarrad. Apa makna sulasi mujarrad? Mungkin para pendengar dan para misatul raja yang barangkali ada yang tidak tahu. Ya, apa yang asalnya tiga huruf dan iya, betul. Jadi huruf pertahanan. Iya, kata yang terdiri dari tiga huruf atau kata kerja yang terdiri pada tiga huruf. Ya. Ya, masih kata apa? Kata asli, belum ada tambahan. Seperti ya. Alima, ya. Jahila, Zahaba, Saraka, itu tiga huruf. Ya. Maka isim fa'ilnya menunjukkan orang yang melakukan perbuatan adalah bentuknya atau acuannya adalah fa'il, betul, fa'il. Bisa berikan contoh yang lain? Nanti misal akhar. Kharaja yakhruju. Jair. Kharaja yakhruju kha. Kharijun. Kharijun. Betul. Yang lain? Dakhala yadkhulu dakhilun. Dakhilun. Taib. Iqra' ba'daha. Lanjutkan. Selanjutnya apa itu? Iya. Masya Allah. Ahsan. Naam. Bagus sekali. Jazakallah khair Bapak Arsyad di Kandangan di Kalimantan Selatan. Barakallahu fik Pak. Kami tunggu kembali interaksinya di pelajaran bahasa Arab jilid ketiga ini. Taib. Dan silakan bisa Anda hubungi kembali karena terputus di 0218236543. Masih ada nas yang belum terbaca, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Kamaruddin Ustaz. Kamaruddin ahlan wa sahlan. Fadhil ya Kamaruddin. Ma'am, wasil Qamaruddin, istakhrij hadha. Iqra. Istakhrij. Min ad-darsi asma al-fa'ilaini. Fa'ilain aw fa'ilain? Fa'ilaini. Kenapa fa'ilaini? Fa'ilain. Ya. Fa'ilin. Fa'ilin, na'am. Fa'ilin. Fa'ilin al-waridata fihi. Na'am. Wadkur ma'akul liwahidin minha al-fa'ilu al-fi'la. Bukan al-fa'la, al-fi'la. Naam. Al-fi'la alladhi ishtaq wa minhu ala nahwi. Naam, ustuqqa. Baik, minhu ala nahwi tali. Ala nahwi tali. Warkan dari yeah. pelajaran ini isim-isim fa'il yang terdapat di dalamnya. Iya, yeah. yang terdapat di pelajaran tersebut. Karena H kembali pada dars, jadi pelajaran tersebut. Dan sebutkan. Iya. Bersama setiap apa nih? Dan sebutkan. Setiap masing-masing. Setiap masing-masing. Fi'il. Fi'il. Yang diistakkan. Iya. Pada contoh berikut. Jadi fi'il yang. Fi'il yang apa? Fi'il. Yang dikeluarkan darinya. Yang dikeluarkan darinya pada contoh berikut. Ala nahwi tali. Seperti contoh berikut ini. Seperti contoh berikut ini. Apa yang dikeluarkan adalah isim fa'il. Ismul fa'il. Jadi sebutkan apa? Fi'ilnya. Yang dikeluarkan darinya isim fa'il. Jadi nanti kita akan cari dalam nas ini isim fa'il. Setelah itu fiilnya apa? Sebagai contoh, Iqra, baca. Isim fa'il. Ya. Sarikun. Sarikun. Al-fi'l alladhi. Naam. Ustuqqa minhu. Ustuqqa minhu. Saraqa yasriku. Saraqa yasriku. Ya. Fi'il yang. Naam. Yang dibuat. Ya. Dibentuk darinya. Dibentuk darinya. Isim fa'il. Jadi saraqa yasriku. Saraqa yasriku. Coba sedikit kita kembali ke nas, ya. Mungkin ini hanya beberapa saja kita bisa ambil dari nas ini. Baik, na'ud ila nas ya Qamaruddin. Naam, Ustaz. Tafadhal iqra. Min al-awwal. Ba'dul astur, beberapa baris, ya. Nuridu. Naam. Nuridu an na'rifa natijatal ikhtibari asy-syahriyyi ya ustaz. Kam rasiban fi faslina ya ustaz. Kullukum najihun walhamdulillah. Nahnu masrurun. Hal min rasibin fil fusulil ukhra? Na'am. Walakinna rasibina qalilun. Man katibu hadha ala saburah ma nadri wajadnahu maktuban indama dakhalna al-fasla. Yutrakul faslu maftuhan fayadukhuluhu tulabun min jihatin mukhtalifatin. Baik, yakfi hadha. Yakfi. Baik, undur satr awal. Undur ila satr awal. Hal yujad isim fa'il? Isim fa'il? Tak. Ghair mawjud. Baik, satr tsani? Yujad. Ma huwa? Rasiban. Rasiban. Baik, ahsan, mumtaz. Rasib. Rasiban. Baik, ma fi'luhu? Rasabayar subuh. Rasabayar? Yarsubu. Yarsubu. Rasabayar subuh. Fa'ala yaf'ulu. Nasara yansuru. Halo? Ya, sir. Naam. Rasabayar? Yarsubu. Yarsubu, naam. Rasibun. Naam. Fahuwa rasibun. Taib. Thumma? Thumma najihun, Ustaz. Najihun. Ma fi'luhu? Najahayanjahu. Najahayanjahu. Fahuwa najihun. Naam. Isim fa'il. Taib. Ba'da dhalik? Yujad akhar? Rasibun, Ustaz. Naam, hal min rasibin. Ya, rasib. Sama tadi yang di atas tadi. Kam rasiban. Betul. Terus al-mudarris. Satu mudarris. Di baris mudarris itu. Yujad. Katibun. Rasibin tadi. Walakin rasibin. Ya kan? Naam. Rasibin. Ini isim fa'il. Daripada rasabah tadi. Cuma ini dalam bentuk apa? Jama' Naam. Thumma ka? Katibun. Katibu. Iya, betul. Katib. Ma fi'luhu? Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Fahuwa katib. Ahsan. Barakallah fikir, akhil karim. Iya, barakallah. Ustaz, anak ini soal, Ustaz. Mahuwa ayuh pak fi satril sabi. Mada nak malu, Ustaz. Al-mudaris. Mada nak malu wal kuflu mangsurun. Oh, iya. Ayuh pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Qamaruddin. Tanya soal. Baik, mungkin nanti kita apa? Kita apa ini pelajaran nanti nah. Kita lanjutkan pada minggu depan ya. Nah, iya, insyaallah. Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan ya. Yang kita akan angkat di penghujung kajian kita. Dan terkait dari Qamaruddin Ustaz. Iya, iya. Bisa dijawab fa pada fal kuflu. Ya, ini kelihatan wallahu alam ini fa'us sababiyah ini. Ya. Fa'us sababiyah. Jadi madza na'mal? Ya. Karena kunci patah. Iya. Lam hadha min al-i'rab. Berapa? Lam hadha min al-i'rab. Betul. Baik. Nah. Demikian Khamruddin barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz mohon diulangi kembali dari pendengar kita di Jakarta. Isim fa'il. Padanan bahasa atau makna dalam bahasa kita apa Ustaz? Oh iya, fa'il itu kan pelaku. Jadi sebagai contoh tadi, saraka yasriku adalah mencuri, perbuatan. Tentu waktunya telah lampau. Yasriku sedang berlangsung, sedang mencuri. Nah, pelakunya yang mencuri dikatakan sariq. Orangnya, orang yang melakukan pencurian dikatakan sariq. Ini katakan isim fa'il. Jadi isim yang menunjukkan apa? Menunjukkan pelaku. Nah, yang melakukan perbuatan. Kataba, arti kataba menulis. Penulisnya. Yang menulis, penulisnya dikatakan katib. Katib. Darasa yadrusu. Darasa yang belajar. Darasa belajar. Tapi orangnya dikatakan daris. Jadi daris adalah orang yang belajar atau pelajar. Maka dikatakan ini dikatakan isim fa'il. Isim fa'il, isim yang menunjukkan apa? Orang yang melakukan perbuatan. Baik, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan arti atau makna kosakata yang dapat dalam hiwar, farraja bainahuma. Naam. Mana farraja? Farraja merenggangkan. Baik. Nah, farraja bainahuma merenggangkan keduanya, antara keduanya. Huma kembali pada as-sababa wal wusta. Nah, jadi Nabi merenggangkan begini. Jadi merenggangkan antara sababah dan al-wustah. Nah, baik. Iya. Kemudian iya, menunjukkan kedekatan orang yang memelihara dan mengasuh anak yatim bersama dengan Nabi. Khair. Kami angkat kembali, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Mama ana manzilun, saya mencari di kamus akan tapi tidak menemukan. Jazakumul khair. Umur Rukman di Blitar. Mungkin cara mencari barangkali salah ya. Afwan, manzil isim mazilun. Mazilun. Mazilun. Muzil barangkali ya. Tayyip, mungkin. Iya, muzil. Nah. Muzil itu tipek. Tayyip. Alat untuk yang bisa menghilangkan dikatakan muzil. Itu dari kalimat azala yuzilu. Azala yuzilu. Azala yuzilu berasal dari kata-kata zala. Zala yazulu. Perhatikan, jadi zala yazul itu hilang. Jadi nanti ada zala yazalu. Kalau zala yazalu itu nanti bermakna masih, tentu digandeng dengan kata ma. Ma zala, atau kalau dia fi'il mudhari pakai la, la yazalu. Itu apa? Min ikhwati apa? Min ikhwatikana. Ikhwatikana. Iya. Ma ziltu maridon. Saya masih sakit. Ya. Nah, ini fiilnya adalah zala, fiil madinya sama, cuma mudhari'nya beda. Mudhari'nya yazalu. Sama dengan khafa ya khafu bentuknya. Khafa ya khafu. Jadi zala yazalu itu arti masih, tentu harus digandeng dengan kata ma untuk fiil madhi, la untuk fiil mudhari'. Nah, sedangkan zala yazul itu mana hilang. Zala yazulu. Kalau menghilangkan, tentu itu fi'il apa? Mutaaddi. Fi'il mutaaddi ada fi'il yang menghendaki objek. Menghendaki objek. Bahasa apanya? Transitif ya. Ada transitif, ada intransitif ya. Ya, yang jelas menghendaki objek. Kalau zala itu adalah fi'il lazim. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak menghendaki objek. Naam. Kalau azala, jadi zala hilang, kalau azalah menghilangkan. Jadi alat yang menghilangkan dikatakan muzil. Jadi azala yuzilu izalatan fahuwa muzilun. Ini juga isim fa'il. Isim fa'il, cuma fi'ilnya bukan sulasi, bukan fi'il tiga huruf, tapi sudah bertambah. Ya. Yeah. Maka mencari di huruf zai saja. Hah? Mencarinya di huruf zai. Iya, yeah, mencari di huruf zai. Iya. Yeah. Insyaallah dia akan ketemu itu. Taib, jazakallah khair demikian. Dan terakhir mungkin dari Ummu Ana yang menjawab pertanyaan Ustaz tadi, ala ta'rifu anna al-khuruja, anna di sini dengan fathah. Taib, beliau menjawab karena yang pertama berada di tengah kalimat Ustaz. Jawabannya Yang tepatnya adalah karena dia sebagai objek maf'ul bih. Dan fi'ilnya bukan fi'il qala yaqulu. Ya. Jadi bukan di tengah ya. Jadi, tapi demikian ya. Mana diperbaiki dan diralat. Tapi kalau di tengah qala inna nanti. Inna juga di tengah kan? Qala innar rihlata qala al mudarrisu innar rihlata ghadan bayangkan. Nah, ini inna juga berada di tengah. Wanam. Tapi jawabnya tidak tepat. Yang tepatnya adalah dia posisi sebagai maf'ul sedangkan fi'ilnya bukan fi'il qala yaqulu. Baik, jazakumullah khairan ala husni istima'ikum dan mudah-mudahan kita berharap Allah azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum jami'an wa yusahhil lana fi talabil ilmi. Amin. Ya rabbal alamin, kita tutup subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.